Rahasia turun-temurun dari orang tuaku saat Ramadan dan Idul Fitri itu membuat kue, cookies, dan snack tradisional lainnya selalu pakai Blue Band. Dengan Blue Band Cake and Cookie, memberikan kelezatan dan aroma butter khas Blue Band. Wah, lagi bikin kue lebaran ya, Mah? Iya, sayang. Pakai Blue Band kan, Mah? Tentu dong. Mama dari dulu selalu pakai Blue Band. Pantesan aromanya lezat. Khas banget ya, Mah. Apalagi sekarang Blue Band Cake and Cookie tersedia di toko terdekat dengan harga yang sangat terjangkau. Karena kue atau snack yang dibuat Blue Band Cake and Cookie akan lebih lezat dan memberikan aroma butter khas Blue Band. Kini Blue Band Cake and Cookie hanya Rp10.900. Dapatkan di toko terdekat. Lebaran cuma satu kali setahun. Dari dulu kalau bikin kue lebaran, ya pakai Blue Band. Kalau bukan Blue Band, bukan kue lebaran. Semua pakai Blue Band.